لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian dari kitab Ad-Da'wah Dawa oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan pada kesempatan yang lalu, ya, ketika ada orang yang bertanya kepada Al-Hasan, wahai Abu Sa'id, apa yang kita lakukan kalau kita duduk di majelis orang-orang yang selalu memberikan rasa takut kepada kami sehingga hampir hati-hati kami terbang, ya. Maka beliau mengatakan, demi Allah, engkau berkawan dengan orang-orang yang selalu mendatangkan rasa takut kepadamu sehingga engkau merasa aman, mendapatkan keamanan nanti, itu lebih baik daripada engkau berkawan dengan orang-orang yang memberikan rasa aman kepadamu namun nanti engkau sebaliknya mendapatkan ketakutan-ketakutan yang mengerikan. Lalu beliau membawa hadis tentang orang yang berada di dalam neraka dengan usus yang terburai. Dia mengitari neraka itu, ya, seperti keledai mengitari tumbukan tepung. Lalu ditanya, wahai fulan, kenapa? Apa terjadi padamu? Bukankah dulu kamu menyuruh kami berbuat baik, melarang dari kemungkaran? Iya, aku menyuruh kalian berbuat baik, melarang dari kemungkaran, tapi aku melakukannya. Ya, aku tidak mengerjakan yang baik ketika aku menyuruh, dan aku melarang kalian, tapi aku melakukannya. Nah, ini, ya, apa hadis yang beliau bawa, ya, sebagai apa? Sebagai bentuk atau contoh bagaimana kita ini harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kondisi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatan usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bi maqarid min nar, faqultu man haula, qalu khutaba'u min ummatika min ahli dunya kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum, rawahu Ahmad, ya. Dalam Musnad Imam Muhammad juga disampaikan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melewati satu malam ketika aku diisrakan di malam hari, melewati satu kaum di mana kaum itu merobek, ya, mulut-mulut mereka dengan gunting dari api neraka. Lalu kau bertanya, siapa mereka? Kemudian para malaikat mengatakan, mereka adalah para khotib-khotib dari umatmu, dari ahli dunia. Mereka menyuruh manusia kepada kebaikan, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Ya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Untuk memberikan rasa takut. Ya, memberikan rasa takut. Sehingga kita harus hati-hati. Ya, terutama di sini memang para duat, para dai, para khutoba, para khatib yang mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, bahwa kalau mereka mengajak kebaikan dan melupakan diri mereka sendiri, maka nanti mereka akan menyobek ya, mulutnya dengan gunting-gunting yang terbuat dari api neraka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Kenapa kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik sementara kamu melupakan diri kalian sendiri, ya? Apakah kalian tidak berakal? Nah, ini adalah merupakan sindiran, pertanyaan, ya, bagi mereka yang menyuruh kepada kebaikan ketika mereka mengajak kebaikan tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Nah, ini juga biar menimbulkan rasa takut, ya, sehingga orang yang mengajak kepada kebaikan itu memiliki keutamaan yang sangat besar, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal soleh, jadi mengatakan aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri. Nabi juga bersabda, "Man dalla 'ala huda falahul ajru mithlu ujri man tabi'ahu, la yantuzu dzalika minhu syai'a." Barang siapa menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan dapatkan pahala seperti orang yang melakukannya tanpa terkurang sedikit pun. Namun tentu itu yang aman-aman, ya, yang aman-aman. Ya. Maka di sini memang imbang antara at-targhib wat-tarhib. At-targhib wat-tarhib. Apa at-targhib? Yaitu memberikan motivasi, ya, agar semangat untuk melakukan kebaikan. At-tarhib memberikan rasa takut, ya, dari perkara-perkara dan konsekuensi-konsekuensi dari suatu perbuatan. Jangankan perbuatan buruk, perbuatan baik jika tidak tepat maka juga ada konsekuensinya. Dakwah mengajak orang kepada kebaikan adalah baik, tapi ketika tidak tepat maka hasilnya juga keburukan. Apa tidak tepatnya? Yaitu melupakan dirinya. Maka di sini adalah takhwif, ya. Takhwif memberikan rasa takut kepada siapa? Ini dicontohkan, terutama di sini yang dicontohkan adalah orang-orang yang pertama kali mengajak kepada kebaikan. Karena terkadang kita memberikan semangat, ya, tapi lupa memberikan rasa takut kepada manusia. Nah, pertama kali yang memiliki rasa takut terhadap pertama seperti usus terburai, ya, kemudian di sini mulut digunting dengan gunting dari api neraka. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Khutoba min ummatik. Khutoba min min ummatik. Ya, memang di sini beda dengan ulama. Ya, ulama innama yashallaha min ibadihi al ulama. Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, sekarang ini yang banyak adalah para khutoba, ya. Jadi khutoba kalau mereka melupakan diri mereka sendiri, tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka akan diancam, ya, dengan hadis-hadis tersebut. Ya. Wa qala wa fihi aidan min hadithihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi marautu bi qaumin lahum adfar min nuhasin yahmushuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril faqala haula alladzina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim." Rawahu Ahmad, ya. Rasulullah juga bersabda dari hadis Anas bin Malik, "Ketika aku mi'raj, aku melewati suatu kaum, mereka punya cakar-cakar yang tajam yang terbuat dari apa? Dari perunggu, ya. Mereka mencakar dengan cakar-cakarnya tadi wajah mereka dan dada mereka sendiri. Aku berkata, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang yang makan daging-daging manusia dan terjatuh kepada harga diri mereka, yaitu orang-orang yang ghibah, kemudian juga yaqa'un fi a'radihim, ya, terjatuh kepada irad mereka. Kullul muslim 'ala muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduh." Orang Islam haram satu dan lainnya harta, darah dan kehormatannya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Allah berfirman, ya, la yaktabadukum ba'dho ayuhibbahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kalian ghibah satu dengan yang lain, ya. Maukah kalian makan bangkai saudaramu sendiri? Ya pasti kamu tidak mau. Sahabat bertanya, Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Qala dzikruka akhoka bima yakruh. Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Ghibah adalah menyebut tentang saudaramu yang tidak dia suka, ya. Nah, kecuali ghibah yang diperkecualikan sebagaimana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Di antaranya orang yang mengadu kepada hukumah, kepada aparat karena dia didolimi atau dia melakukan kedoliman. Atau yang kedua, orang yang minta fatwa, ya, seperti Hindun kepada Nabi, ya, menyebutkan kejelekan suaminya. Kemudian Nabi tidak menyalahkan Hindun, bahkan beliau mengatakan khudhi ma yakfiki wawladaki bil ma'ruf. Ambil sesuai dengan uruf untukmu dan anakmu. Ya, atau juga dalam musyawarah membicarakan sesuatu. Antum di apa namanya di perusahaan ada evaluasi pekerjaan. Silakan kita rapat. Ya, kemudian satu mengatakan pulan bolos, Pak. Ini melihat apa jadwalnya dia terlambat sekian hari. Oh jangan, itu ghibah. Apalagi fulan, Pak, ya ini ambil duit. Oh jangan, itu ghibah. Ya hancur perusahaannya. Ya ini termasuk ini ghibah yang dibolehkan. Nah, tapi hukum asalnya kalau antum ragu apakah ini termasuk ghibah yang dibolehkan, maka apa? Tahan. Nah, ini sebagai apa? Sebagai kecut bagi kita, sebagai apa, tahdzir, peringatan bagi kita kalau kita terjatuh pada ghibah, ya, yang tidak hak, maka apa, nanti akan memiliki cakar-cakar kuku-kuku yang terbuat dari perunggu, kemudian dia mencakar mukanya sendiri dan mencakar dadanya sendiri, ya. Maka kembali hukum asal, erat manusia itu maksum, ya. Al-a'rad maksumah. Jadi a'rad, kehormatan manusia itu hukum asalnya terjaga. Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduh. Ya. Setiap orang Islam satu nilai, haram darah, harta dan kehormatannya, ya. Tentu pada hal-hal tertentu, ya, itu dibolehkan. Namun ketika ragu apakah ini boleh atau tidak, apa yang dipegang? Kembali kepada hukum asal, yaitu tidak membicarakannya. Itu untuk ahoka, untuk saudaramu. Tapi kalau untuk orang lain yang bukan Islam, ya, saya bimbang bisa katakan tidak ada masalah, ya. Punya pimpinan misalkan, ya, orang bukan Islam, kemudian perangainya tidak baik, dibicarakan tidak ada masalah, ya. Karena di sini dzikruka ahoka bima yakruh, menyebut saudaramu. Nah, ahoka di sini adalah innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu adalah saudara. Wa fi aidun anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub wal absar habit qalbi ala dhilik fa qulna ya rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fa hal takhafu alaina. Qala na'am, innal quluba baina isbi'ain min asabi'illah yuqallibuha kaifa syaa'a. Rawahu Ahmad, ya, wa Tirmidzi dan disahkan Al-Albani rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca ya muqallibal qulub wal absar, wahai zat yang membolak-balik hati dan mata, tetapkan hatiku di atas agamamu. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, kami ini beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang kamu bawa. Apakah engkau mengkhawatirkan kami? Apakah engkau mengkhawatirkan kami? Beliau mengatakan, na'am, iya. Ini Rasulullah khawatir kepada sahabat. Kenapa? Alasannya, sesungguhnya hati-hati itu berada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah, kapan Allah Ta'ala membalik sesuai dengan kehendaknya. Ya. Wa'lamu annallaha yahulul mar yahulul ya, inna, inna apa ya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ya, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala menghalangi seseorang dengan hatinya. Hati berada di antara dua jari-jari Allah Ta'ala. Pagi ini beriman, sore kufur. Sore beriman, pagi kufur. Maka di sini kita harus takut dengan hati kita ini, ya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini, taqwa di sini. Ala fa inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingat, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika baik maka baik jasadnya, jika rusak maka rusaklah jasadnya. Itulah yang namanya qalb, yaitu jantung, ya, yaitu hati, ya. Maka hati-hatilah dengan hati kita ini, para jemaah sekalian, karena manusia diukur dengan hatinya, dan hatinya bisa berbolak-balik. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, sumiyal qalbu qalban litaqallubha, dinamakan hati qalbun karena berbolak-balik, ya, berbolak-balik, ya. Nabi saja berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Dan Nabi khawatir kepada para sahabat dengan alasan hati itu berada di antara dua jari dari jari jemarinya Allah. Kapan Allah membalik, membolak-balik, memalingkan kita, ya. Oleh sebab itu mari kita mohon, ya, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita upaya mencari ilmu, tapi yang memberikan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk baik, tapi yang menentukan baik tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ilmu yang sudah kita pelajari, namun berapa banyak manfaat yang sudah bisa kita rasakan. Maka disinilah taufik dari Allah Rabbul Alamin. Ya, hati merupakan ukuran paling penting. Kalau kita lihat, Nabi saja khawatir para sahabat terkait dengan hati, Nabi juga berdoa terkait dengan hati, maka kita juga demikian. Doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rawahu Muslim. Wahazat, ya, ya, yaitu apa, kita minta, ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan bersihkan hati itu, bersihkan jiwa itu. Engkaulah yang paling baik dalam membersihkan jiwa. Engkaulah yang memiliki dan menguasai jiwa itu. Ini, ya, semua merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hatilah dengan hati kita. Hati-hati dengan bisikan kita. Ya. Bisikan yang diberikan syaitan, ya, kan juga bisikan yang diberikan malaikat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada hati, kepada jiwa kita ini, fujur dan takwa. Fujur keburukan, takwa kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Wa fihi aidan anhu, dan dari Anas bin Malik juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, ma li lam ara Mikail dhahikan qad, qala ma dhahika mundu khuliqatin nar. Tapi di sini hadisnya lemah, ya, lemah, ya. Bahwa Rasulullah mengatakan kepada Jibril, ya, bahwa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa. Kenapa? Dia tidak tertawa setelah diciptakan api neraka. Tapi di sini hadisnya dhaif. Allahu a'lam shawab. Kemudian ini juga yang memberikan rasa takut kepada kita. Dalam Sahih Muslim, anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, fa yusbagh fi an-nari sibghatan thumma yuqalu lah, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun qad, fa yaqul la wallahi ya rab, wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fid dunya min ahli al-janna, fa yusbagh fil janna sibghatan fa yuqalu lah, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qad, hal marra bika shiddatun qad, fa yaqul la wallahi ya rab ma marra bi bu'sun qad wala ra'aitu shiddata qad. Ya, rawahu Muslim. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan pada hari kiamat, ya, orang yang paling enak dan paling nikmat dari penghuni dunia, dan dia termasuk penduduk neraka. Ya, jadi akan didatangkan orang yang paling enak hidupnya di dunia, mungkin paling kaya, ya, paling banyak hartanya, paling tinggi kedudukannya, tapi dia sudah divonis menjadi ahli neraka. Lalu dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ya, kemudian ditanya kepada orang ini, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan nikmat? Dia mengatakan, tidak demi Allah ya Rabbi, tidak demi Allah ya Rabbi. Kemudian setelah itu didatangkan orang yang paling sengsara di dunia, tapi dia termasuk ahli surga. Lalu dia dimasukkan ke surga satu celup. Lalu ditanya kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan atau melihat keburukan? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun? Dia mengatakan, la wallahi rabbi, tidak demi Allah ya Rabbi, aku tidak pernah, ya, tidak pernah melewati diriku yaitu suatu kesusahan, dan aku juga tidak pernah melihat suatu kesengsaraan sedikit pun, suatu kesengsaraan sedikit pun. آيات من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Enggak pernah. Jadi hilang, hilang. Ya kalau kita lihat umur kita berapa? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Ketika dia meraih sukses, jarang atau tidak pernah mungkin orang umur 10 tahun sukses. Kalau dia berdiri sendiri, kecuali keturunan, keturunan raja. Kalau raja umur 10 tahun ada. Ya. Kalau mau jadi presiden, enggak ada umur 10 tahun. Paling tidak 40. Ya. Ketika meraih itu sudah tinggal berapa umurnya? Kalau 70 tinggal 30, kalau 60 tinggal 20. Ketika meraih kesuksesan dunia, ya, ada tidak eksekutif muda, ya, paling tidak umur di atas 20, jarang di bawah 20, 23, 25 eksekutif muda sukses. Itu pun jarang juga bertengger pada nomor 1. Biasanya orang mengatakan sukses itu setelah umur, biasanya umur berapa? Kalau orang sukses itu biasanya berapa? 40. Nah, 40. Jadi ngejar dunia bisa sukses itu pun belum tentu bertengger di nomor 1 di Forbes. Belum tentu. 40. Kalau umur 60 tinggal 20. Para jemaah rahmati Allah. Bagaimana bisa mengatakan merasakan nikmat sementara satu harinya akhirat adalah 1000 tahun di sini. Ya. Sehingga dimasukkan satu celup ke neraka, ditanya, benar, apakah kamu pernah merasakan nikmat? Tidak pernah. Sudah lupa semua. Padahal dulu, ya, sebulan bisa ganti 30 perempuan misalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mandi duit, mandi harta, mandi kekayaan. Namun tidak ada bandingannya dengan satu celup dari api neraka, para jemaah. Jangankan dengan api neraka, di mana panas yang ada di dunia ini satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka. Berapa derajat Celsius yang dibuat manusia untuk melebur baja? Saya dengar ada sampai 1700 derajat Celsius, atau mungkin sekarang lebih daripada itu. Seandainya ada panas yang paling panas di dunia ini, itu satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Ya tentu manusia tidak bisa mengelak ya bahwa matahari sangat panas. Panas yang ada di dunia adalah satu bagian dari 70 bagian ya, 70%, 1%-nya dari 70% ya api neraka. Sehingga pantas kalau ditelup secara satu celup ditanya, apakah engkau pernah merasakan nikmat? Tidak. Jangankan celupan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita tergeletak di atas tempat tidur, digerogoti penyakit, kena diabetes, sudah tidak bisa apa-apa ya, fungsi ginjal terganggu, fungsi mata terganggu, fungsi yang lain-lain terganggu, makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh, padahal duitnya banyak. Coba, apakah engkau merasakan nikmat? Sudah tidak bisa merasakan. Ini kita di dunia ya, ketika terbaring di atas tempat tidur karena sakit yang begitu panjang. Oleh karena itu memang kita banyak tertipu dengan dua nikmat, sehat dan waktu luang. Nikmatani maghbunun fihi makathir minan nas asihha wal farau, rawahul Bukhari. Dua nikmat manusia banyak tertipu dengan keduanya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Satu celup dari api neraka melupakan nikmat yang pernah dirasakan oleh siapa? Bukan oleh kita, oleh orang yang paling enak hidupnya di dunia. Ya, orang yang paling enak hidupnya, sudah semua hidupnya mungkin ya, ketika dia kenal hidup sampai mati itu enak, nikmat, tidak pernah merasa susah. Tapi ketika celup satu neraka, hilang. Ada orang yang tidak pernah merasakan nyaman hidup di dunia, tidak pernah merasakan nikmat hidup di dunia, dan dia ahli surga karena dia menukar dunianya dengan akhirat. Kalau tadi menukar akhirat dengan dunia, ketika dimasukkan satu celup dalam surga, apa yang ditanya? Apakah engkau pernah merasakan sengsara? Apakah engkau pernah merasakan susah? Tidak ya Allah, hilang, lupa semuanya. Nah, tinggal sekarang iman yang ada pada kita. Memang ketika di majelis seperti itu, keluar di majelis sudah hilang ya, sudah terwarnai oleh apa? Nasi uduk, udah ribut dengan soto ceker, udah ribut dengan yang lain-lain. Itulah untuk mencari bagaimana bisa makan, untuk mencari bagaimana ini ya. Nah, maka di sini memang ujiannya di situ, ujian kita di situ. Maka hendaklah ketika kita berada di lapangan ya, jangan biarkan ilmu kita yang kita dapatkan di majelis ilmu, mari kita jadikan sebagai controller ya, sehingga selalu mengintai dan mengawasi kita. Oleh karena itu kita berhati-hati dalam perjalanan ini ya, sehingga tidak sombong ketika berhasil, tidak putus asa ketika kita gagal. Berhasil kita bersyukur, kita gagal kita bersabar. Syukur dan sabar, istighfar selalu mengiringi kita ya. Sering saya sampaikan, doa, usaha, tawakal, syukur, sabar, istighfar, 6 itu tidak akan pernah ya lepas seorang manusia dalam beraktivitas apa saja. Tapi kalau 6 ini dijadikan sebagai alat untuk mengiringi sisi-sisi kehidupannya, insyaallah bahagia yang didapatkan. Jangankan 6, 3 terakhir, idza waqtiya syakara wa idza batulya sabara wa idza anaba istaghfara, fa haula'i talat unwanus sa'adah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba, apabila seorang itu diberi nikmat, dia bersyukur. Dapat musibah, dia bersabar. Ketika terjerumus ke dalam dosa, dia istighfar. Maka tiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Maka tidak akan lepas kehidupan kita. Antum perhatikan, addu'a kalau mau bahagia. Kemudian berusaha ya. Kemudian ketiga, tawakal. Setelah itu nunggu hasil. Hasil Syukur jangan sombong. Sombong sakit. Ya. Kemudian gagal jangan putus asa. Putus asa adalah sakit. Tapi kita bersabar. Dan mungkin dalam perjalanan meraih usaha tersebut, baik urusan dunia pun akhirat, bisa jadi kita terjerumus ke dalam dosa. Ya. Mungkin ketika bekerja di situ ada korupsinya. Ketika berjualan di situ ada curangnya. Kita istighfar, kita keluarkan sedekah, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jangan diniatkan, ya seperti pelajaran sebelumnya, jangan diniatkan curang lalu nanti kita bersedekah. Tidak, mungkin kita sudah berusaha, tapi ya setan, hawa nafsu mengalahkan kita, kemudian curang. Setelah itu istighfar, ya, berhasil dalam proyek, kemudian kita apa? Bersyukur. Gagal, bersabar. Maka tidak lepas dari enam ini, ya, maka akan dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat para jemaah. Ya, sehingga ketika barangkali kita mendapatkan yang gagal sehingga hidupnya tidak nyaman, karena disebutkan di sini, ya, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, tapi dia orang yang menukar dunianya untuk akhiratnya. Ketika dimasukkan satu celup dalam surga, ditanya, apakah engkau pernah merasakan sengsara? Apa jawabnya? Tidak pernah. Padahal dulu mungkin makan sehari, itu pun juga kadang makannya nasi, apa, nasi aking ya, apa yang di, apa? Apa-apa? Ya yang kering ya, dimasak lagi. Gitu. Kadang juga gak makan, kadang diganjel batu barangkali. Oh, sengsara, orang yang paling sengsara. Coba kita punya gambaran tidak, orang yang paling sengsara. Kalau kita mah alhamdulillah, ya alhamdulillah. Mangkana man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu minad dunya wa fi riwayah wa hadzafiriha. Barang siapa diberi aman, merasa aman dengan keluarganya di pagi hari. Kalau tidak aman, kita tidak mungkin duduk di sini. Kemudian berikan sehat badannya. Kalau tidak sehat, kita mungkin tidak duduk di sini. Kemudian apa? Indahu qutu yaumi. Dia punya makanan yang dimakan hari itu. Maka seakan-akan dia punya dunia dan isinya. Masya Allah. Dunia dan isinya. Ya, ini bukan hanya menghibur, tapi itulah hakikat kehidupan. Jika kita dibangun di atas iman para ikhwan, para jemaah. Sehingga kita jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kita tidak percaya diri. Ya, orang beriman diberi rasa aman, sehat badannya, makanan yang dimakan hari itu ada, seperti punya isi dunia dan isinya. Jangan seperti orang yang punya prinsip dulu ketika prihatin, perjuangannya minta ampun untuk meraih kesuksesan, ya, sehingga muncul satu pernyataan, besok makan apa? Ya, besok makan apa? Tapi ketika sukses berubah, besok makan siapa? Mungkin tidak orang begitu, mungkin besok makan siapa? Ya, sehingga dia tidak pernah merasa puas dari hidupnya, tidak pernah merasa kenyang. Padahal orang melihatnya hartanya dimakan tujuh turunan tidak habis, tapi masih merasa kurang saja. Nah, yang demikian ini meskipun hidupnya enak, ya, kalau tervonis neraka, ternyata satu celupan neraka itu tidak ekuivalen dengan nikmatnya dia yang dia rasakan. Ya. Dengan nikmatnya dia yang dia alami. Dan dia termasuk orang yang paling enak di dunia. Ternyata satu celupan neraka tidak sebanding, para jemaah. Ya, tidak sebanding. Ini, ya. Ketika ditanya, kamu pernah merasakan enak enggak? Tidak. Padahal dulu ganti-ganti perempuan. Ya. Apakah engkau pernah merasakan enak? Tidak. Padahal dulu ganti-ganti mobil. Ya. Apakah engkau merasakan enak? Tidak. Padahal apartemennya enggak bisa dihitung. Vilanya juga demikian. Ini para jemaah. Ya. Maka kita orang beriman seperti punya dunia dan isinya. Padahal apa? Yang dimakan di hari itu ada. Antum pulang buka lemari es antum, kulkas antum, kadang ayam masih begini, kadang daging masih seonggok, ya. Apa yang harus kita khawatirkan? Sudah bersyukur pada Allah Ta'ala. Bersyukur pada Allah Rabbul Alamin. seandainya satu celup neraka ya dimasukkan, tidak ada bandingannya para jemaah. Dan kita harus beriman. Alhamdulillah kita punya iman. Ya, sehingga apa? Ketika Rasulullah SAW bersabda begitu, ya sami'na wa ta'na. Ketika begitu kita mengatakan aman aman nabika wa bima ji'ta bihi. Kami beriman kepadamu dan dengan apa yang kamu bawa ya Rasul. Ya, kita beriman. Ya Rasul di sini mimbabil khabar ya, bukan mimbabil nida, mimbabil khabar ya. Karena tidak boleh memanggil orang sudah meninggal. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, umur kita 60 sampai 70 tahun. Lebih dari 70 bonus ya. Lebih 70 bonus. Kita harus bersyukur pada Allah taala. Ada apa bandingannya? Satu hari akhirat 1000 tahun. Mana ada orang hidup sampai 1000 tahun para jamaah, kecuali pada zaman dahulu. Dengan demikian, ini juga memberikan rasa takut kepada kita untuk berhati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa takut sehingga nanti diberikan rasa aman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga menambahkan ilmu dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Selanjutnya kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk penelpon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Silakan. Ini Ustaz, kalau kita mimpi basah, apakah disyariatkan harus mandi hadas besar atau tidak ya Ustaz? Baiknya, terima kasih atas. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, jadi arti dari mimpi basah ya adalah keluarnya air mani ya, baik laki maupun perempuan, maka dia wajib untuk mandi ya, al-ghuslu, sebagaimana mandi junub, karena dia meskipun tidak berhubungan ya suami istri, tapi dihukumi dengan hukum junub ya. Meskipun misalkan orang sengaja mengeluarkan air mani, maka juga mandi junub ya. Seperti orang berhubungan sama istrinya keluar air mani atau tidak keluar air mani, maka juga harus mandi junub ya. Demikian. Allahu a'lam shawab. Ya Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami angkat kembali untuk penelpon yang berikutnya. Kami mohon pertanyaan Anda, pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Pak Ahmad di Brebes. Silakan Pak Ahmad pertanyaannya. Gini Tad, ini berkenaan dengan larangan untuk bergaul dengan ahlul bid'ah, ini gimana ya? Sementara saya kan pengurus masjid, imam juga ahlul bid'ah, tetangga juga ahlul bid'ah, terus kalau arisan atau acara poskan itu gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, jadi kita dalam bermuamalah ya untuk urusan agama, memang kita tidak boleh mudahana ya. Apa mudahana itu? Mudahana itu sikap baik kepada orang dengan mengorbankan nilai-nilai agama. Atau dengan kata lain, sebagaimana pengertian Abul Khail, Abul Khail, yaitu apa? Menukar agama untuk kepentingan dunia. Itu. Yang baik apa? Mudharah. Mudharah sikap baik kepada manusia dengan tidak mengorbankan nilai agama. Ini penjelasan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka itu ingin kamu Muhammad mudahana, maka mereka juga mudahana. Ketika orang-orang musyrik Quraisy minta kepada Nabi Muhammad, kami mau nyembah Tuhan kamu setahun, asalkan kamu juga mau nyembah Tuhan kami setahun, turun surat qul ya ayyuhal kafirun, ya, sampai lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam hal ini, ya, terhadap perbuatan bid'ah yang memang tidak ada tuntunan dari Nabi, dan Nabi sudah memberikan peringatan terhadap masalah tersebut, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, hati-hati kamu terhadap orang yang baru, karena orang yang baru itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Setiap sesat tempatnya di neraka. Nah, orang-orang kadang-kadang salah paham, ya, bahwa seakan-akan orang yang membawa hadis ini, ya, memvonis orang-orang dengan api neraka. Tidak, tidak boleh kita memvonis orang dengan neraka. Tapi perbuatan bid'ah ini yang apa harus menjadi perhatian kita. Lantas bagaimana ketika berhubungan dengan sebagian masyarakat seperti itu? Maka kita tonjolkan yang mudharah, ya, mudharah, sikap baik kepada orang, ya, tanpa mengorbankan nilai agama. Seperti, ya, apa, bertegur sapa, mengucapkan salam, kemudian memberikan hadiah, menjenguk yang sakit, membantu, gotong royong, enggak ada masalah, ya. Sehingga ketika dalam urusan agama kita tetap, ya, tidak mudahana, ya, demikian. Karena kalau kita mudahana, yaitu sikap apa yang lunak, ya, kita bisa juga ikut-ikutan karena tidak enak pada manusia, dan kita banyak, ya, ewuh pekewuh dalam masalah tersebut, ya. Oleh sebab itu hendaklah kita bisa menempatkan mana mudahanah, mana mudharah. Mudharah sikap baik kepada orang tanpa merusak, ya, mengorbankan nilai-nilai agama. Ya, seperti memberi hadiah, mengunjungi orang sakit, kemudian juga, ya, bertegur sapa, mengucapkan salam, ya, tersenyum dan semuanya. Ini semua adalah sikap-sikap baik. Jangan sampai sebaliknya. Kita tidak mudahana tapi juga tidak mudharah. Ya. Atau sebaliknya, ya, kita mudahana tapi tidak mudharah. Ya. Hanya untuk meraih ridhonya manusia. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Dari Adi Berlian Makmur di Sungai Lilin, Sumatera Selatan. Pertanyaannya, apakah bisa orang yang sudah masuk dalam neraka kemudian dia dimasukkan dalam surga? Karena Rasulullah SAW bersabda, penduduk neraka tidak akan masuk surga sampai onta masuk lubang jarum. Mohon penjelasannya Ustaz Supran. Iya, jadi orang yang masuk ke dalam neraka tentu ada beberapa golongan. Yang pertama, orang kafir, ya, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Innahum man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma'lil dhalimina min ansur. Ya. Sesungguhnya orang yang mati syirik, Allah haramkan baginya surga dan tempat di neraka, tidak ada penolong bagi orang yang berbuat syirik. Ya. Termasuk juga innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari orang musyrik dan ahlul kitab berada di dalam neraka untuk selamanya. Tapi kalau orang itu meninggalnya beriman, bertauhid, ya, kemudian masih punya dosa, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Innallaha la yaghfiru asyraka asyraka innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka kalau ada orang mukmin meninggal banyak dosa, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dimasukkan surga dengan keadilan Allah, dengan rahmat Allah. Kalau Allah taala berkehendak, dimasukkan neraka dengan keadilan Allah, tapi tidak kekal. Jadi kalau dia bertauhid masuk neraka, tidak kekal. Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, ya, akan keluar dari api neraka orang-orang yang masih ada iman meskipun seberat biji dzarrah. Adapun ayat tadi, ayat yang disebutkan tadi, ya, maka itu bagi siapa? Bagi orang kafir, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, naudzubillah seandainya masuk neraka, maka tidak kekal selama masih ada iman dalam hatinya meskipun seberat biji dzarrah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami akan bacakan untuk pertanyaan dan pesan singkat. Assalamualaikum dari hamba Allah. Ketika saya masih remaja, pernah memakai jimat seperti kertas yang ditulis dan dijahit dengan kain, kemudian diikat ke tubuh kita biar tidak ada kejahatan yang mengenai diri kita. Lalu juga pernah saya disembur dengan orang pintar yang masih saudara saya sendiri ketika saya mempunyai masalah. Nah, pertanyaannya, gimana hukumnya Ustadz jika hal tersebut saya lakukan dulu ketika tidak mengerti bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut adalah syirik? Apakah berdosa? Jazakumullahu khairan. Silakan. Ya, baiklah. Tentu orang yang menggantungkan sesuatu akan diserahkan kepadanya, jimat atau tapal kuda atau ketupat atau apa saja. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Nabi bersabda, barang siapa menggantung sesuatu akan diserahkan kepadanya. Tapi kalau bergantung kepada Allah Ta'ala, cukup. Ya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukup Allah baginya, ya. Nah, maka perbuatan itu ya bisa masuk syirik besar, bisa masuk syirik kecil. Kalau dia hanya menyatakan sebagai sebab saja yang menentukan Allah, itu syirik kecil. Tapi kalau mengatakan itu yang bisa menyelamatkan dia, bisa syirik besar. Wa iyamsasika Allah bidurrin fala kashifa lahu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha min ibadi. Kalau Allah menghendaki suatu kemadharatan kepada hamba, tidak ada yang bisa menghalangi. Demikian pula kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, juga tidak ada yang bisa menghalangi, ya. Nah, kalau itu dulu dilakukan belum tahu, ya insya Allah dimaafkan dan juga tetap perlu istighfar. Kenapa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, bahwa kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus rasul. Artinya orang itu sampai tahu. Nabi bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Rawahu al-Baihaqi, ya, bahwa Allah memaafkan umatku karena dia kesalah, tidak tahu atau lupa atau dia terpaksa, ya. Jadi kalau tidak tahu, insya Allah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang sudah tahu, mohon ampun pada Allah dan memperbanyak istighfar serta selalu menuntut ilmu sehingga tidak terjatuh kepada kesyirikan. Demikian. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita ini. Mohon ikhtitamnya Ustaz. Fadhil. Baik, barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan kepada ikhwah yang ada di masjid atas kebersamaannya. Dari tadi setelah salat subuh kita mulai dengan kitab Bulughul Maram. Kemudian juga kepada ikhwah yang studio, kepada para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita. Kemudian peringatan-peringatan tadi yang sudah kita dengarkan bersama menjadi cambuk bagi kita, menjadi perhatian bagi kita, sehingga kita senantiasa mohon ampun dan mohon pertolongan kepada Allah tidak terjerumus ke dalamnya. Ingat, kita tidak memiliki kuasa sedikit pun, hanya Allah yang menguasai hati kita. Kita minta agar Allah menetapkan hati kita istiqomah, sabit di atas agama yang hak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.